yang dengannya terbedakan dengan orang-orang yang tidak terbiasa bergelut dengan Al-Quran, tidak terbiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ikhwani wa khatibillah rahimakumullah, tema kajian kita sore hari ini adalah 7 sifat bagi para pembawa Al-Quran. Yang dimaksud pembawa di sini adalah mereka yang biasa membaca Al-Quran, mentadabburi, membela Al-Quran, dan mengamalkan. Maka mereka-mereka yang disebut dengan hamalatul Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran, membela Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mereka memiliki sifat yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hal ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan. Beliau menyatakan qala ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, yambaghi liqari'il Qur'an ayyu'rafa bilailihi idzan nasu yanamun. Selayaknya, sepantasnya bagi orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang membawa Al-Qur'an, orang yang membela Al-Qur'an, mereka memiliki sifat dengan sifat ia diketahui dengan ibadahnya di malam hari ketika manusia mereka tertidur. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sifat yang pertama bagi orang yang membaca Al-Quran, pembawa Al-Quran, dan mereka adalah orang-orang khusus yang mereka terbedakan dengan orang-orang awam yang ada di kalangan kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang biasa menghidupkan malamnya bisa dengan qiyamul lail, salat malam, bisa dengan belajar ta'allum, belajar ilmu agama, atau bisa dengan muraja'atul ilmi, membaca, mengulang, membahas ilmu dari satu bab menuju bab berikutnya. Maka sifat yang pertama ini, barakallahu fikum, orang yang membawa Al-Quran, yang membela Al-Quran, yang senang Al-Quran adalah kitab sucinya, yang selalu dia baca, dia amalkan, dia bela, dia dikenal dengan ibadahnya di malam hari tatkala manusia tidur, adalah Rasul kita Nabiuna Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Beliau biasa salat malam, dan bagi seorang nabi salat malam adalah perkara yang wajib. Dalilnya adalah surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hendaknya engkau wahai nabi bertahajud sebagai tambahan amal untuk dirimu, Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu dengan memberikan kedudukan yang terpuji. Disebutkan dalam tafsir surat Al-Isra ayat ke-79 ini barakakum dalam tafsir Muyassar. Para ulama menyatakan waqum ayyuhan nabi, dan bangkitlah. Berdirilah wahai nabi, min naumika, dari tidurmu, ba'dal lail, sebagian malam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahajjud. Dalam tafsir disebutkan qum, menunjukkan perintah. Jadi sholat malam bagi seorang nabi itu wajib. Adapun untuk selain nabi barakakum, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Faqra'il Qur'ana fi sholatil lail, maka bacalah Al-Qur'an dalam sholat malam. Litakuna sholatul lail ziyadatan laka fi uluwil qadri wa raf'id darajat, supaya sholat malammu wahai nabi sebagai tambahan untuk amalanmu, tambahan bagimu agar kedudukanmu semakin tinggi dan derajatmu semakin naik. Barakallahu. Asa ayyaba'akallahu syafi'an linnas. Mudah-mudahan Allah membangkitkan dirimu besok pada hari kiamat memberikan syafaat untuk manusia. Syafaat utma. Barakallahu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Liyarhumahumullahu mimma yakunu fih, agar Allah merahmati mereka manusia dari apa yang mereka ada pada waktu itu. Wa taqumu maqaman yahmaduka fihi al-awwalun wal akhirun, sehingga engkau bisa menempati tempat yang engkau dipuji padanya orang-orang dari generasi pertama umat manusia sampai akhirnya akan memujimu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi sholat malam merupakan amalan ibadah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang biasa membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Barakallahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala juga mensifatkan kepada selain nabi barakakum, yakni kepada orang-orang soleh, terkhusus para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 terkait bagaimanakah malamnya orang-orang soleh. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala menyatakan tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Menunjukkan barakakum, perut-perut mereka itu tidak biasa nempel dengan tempat tidur mereka. Berarti kebiasaan orang-orang soleh, terkhusus orang yang membawa Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mencintai Al-Quran, mereka menghidupkan malamnya dengan sholat malam, atau menghidupkan malamnya barakallahu fikum dengan membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama. Juga dalam surat Az-Zariyat ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zariyat ayat ke-17 kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga, Allah menyebutkan amalan-amalan yang dulu mereka lakukan di dunia. Di antaranya kanu, dikarenakan dulunya saat di dunia, minal laili ma yahja'un, ya, Mereka sedikit sekali dari malamnya tidak tidur. Berarti tidurnya jarang. Dikarenakan qiyamul lail, salat malam. Barakallahu. Adapun orang yang terbiasa meninggalkan salat malam, ada kalanya barakallahu, apalagi ini merupakan rutinitas, dia meninggalkan salat malam sampai salat subuh pun terlewatkan, maka padanya ada celaan. Disebutkan barakallahu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab fadli qiyamul lail, bab keutamaan qiyamul lail, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di situ disebutkan, ketika disebutkan kepada Nabi ada seseorang, rajulun nama lailah. Diceritakan kepada Nabi, wahai Nabi, rajulun nama lailah. Hatta asbah. Ada seseorang yang dia itu tidur di malam hari sampai subuh. Sampai pagi bahkan berkata. Qala, maka Nabi menyatakan zaka, orang itu. Zaka rajulun, orang itu. Balas syaitonu fi udunain. Adalah orang yang setan telah mengencingi di kedua telinganya. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, fi udunihi, di telinganya. Barakallahu. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, barakakum, Nabi menyatakan yaqudu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Kalau malam tiba, ya, setan memberikan tali, ya, di kepala salah seorang dari kalian. Idza huwa nama, tatkala dia tidur. Talasa uqat, tiga tali, tiga ikatan. Yaqribu ala kulli uqdah, setiap ikatan, ya, dia pukul, setan pukul sambil mengatakan alaika lailun tawil farkut. Hendaknya bagimu tidur malam yang nyenyak, maka tidurlah kamu. Fa inistaiqadha fa dzakarallaha ta'ala in hallat uqdatan atau in hallat uqdatun. Kalau ternyata orang tadi bangun dengan syarat, ketika bangunnya dia berzikir kepada Allah, membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka satu ikatan terlepas. Berarti tinggal dua ikatan. Fa in tawaddoa in hallat uqdah. Lalu kalau dia beranjak berdiri untuk berwudu, maka terlepas satu ikatan lagi. Berarti tinggal satu ikatan. Fa in shalla in hallat uqdah kulluha. Kalau ternyata dia kemudian sholat malam, barakafikum, maka semua ikatannya terlepas. Barakafikum. Fa'asbaha nasiton tayyiban nafsi. Kalau dia sudah sholat malam, maka di pagi hari dia akan menjadi orang yang semangat untuk beramal kebaikan. Bukan semangat untuk bekerja dunia. Kalau bekerja untuk dunia, banyak orang, barakakum, dari kalangan orang kafir yang mereka semangatnya mengalahkan kaum muslimin. Tapi tidak sholat, apalagi sholat malam. Yang dimaksud semangat di sini adalah barakakum, dia semangat untuk, ya, beribadah. waktunya sholat, sholat, waktunya taklim, taklim, waktunya mencari harta yang halal untuk keluarganya, mencari, waktunya ma'ruf nahi mungkar, ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Thayyiban nafsi, dan jiwanya akan senantiasa bagus. Wa illa, namun kalau tidak dia lakukan, tidur terus. Ya, terkadang memang sholat subuh. Atau sholat subuh terlewatkan. Asbaha khabithan nafsi. Maka di pagi harinya, dia menjadi orang yang jelek jiwanya. Kaslan dan pemalas untuk beribadah kepada Allah. Barakallahu. Ini diantara keutamaan qiyamul lail. Maka hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quran, terutama ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, mereka senantiasa menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, atau kalau tidak murojaah, membaca Al-Quran, tilawatul Quran, atau barakafikum murojaatul ilmi, ya, mempelajari ilmu, ta'allumul ilmi, pelajari ilmu, mengkaji ilmu, barakafikum. Dan Nabi pernah menyatakan, barakafikum, ya Abdullah, la takun mithla fulan, wahai Abdullah, yakni barakafikum Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulan, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia sering sholat malam, rajin sholat malam, tapi kemudian meninggalkan sholat malam. Jangan seperti itu. Jangan seperti dia. Berarti ada celaan. Adapun orang yang biasa sholat malam, kemudian tidak bisa karena udur atau karena sakit, maka dia mendapatkan pahala. Barakallahu'alaikum, dan ada hadits. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua, bagi orang yang membawa Al-Quran, disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdul bin Mas'ud, sifat yang kedua, wa binahari idzan nasu yuftirun. Selayaknya bagi orang yang membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, dia diketahui dengan ibadahnya di siang hari, tatkala manusia kebanyakannya mereka berbuka. Qari'ul Quran, hafidul Quran, orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka mereka memiliki sifat yang kedua, diantaranya barakafikum, dia nampak dengan ibadahnya di siang hari ketika manusia berbuka, yakni dengan puasa. Walhamdulillah, kita saat ini sedang menjalani ibadah siyami syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dalam rangka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu. Terkait ibadah puasa, ada kalanya ibadah puasa wajib, ada kalanya ibadah puasa yang sunnah. Ibadah puasa wajib, barakakum, yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin adalah siyamu syahri Ramadan dalam setiap tahunnya di bulan Ramadan. Bagi yang ada halangan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib bagi dia untuk mengqadha di hari yang lain. Sebanyak berapa hari dia tidak berpuasa, barakallahu. Adapun puasa-puasa yang lain yang wajib, yang tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadan, barakallahu, adalah puasa nadar, barakallahu, atau puasa qada'uddain, mengqada'kan puasa barakafikum qada usiyam, barakafikum dainan li ahlihi, qada puasa untuk keluarganya yang telah meninggal. Barakafikum apabila dia barakafikum memiliki hutang dalam keadaan ketika hidupnya dia memiliki hutang puasa, barakafikum, namun dia meninggalkan puasanya dalam keadaan seharusnya dia mampu untuk mengqada kemudian meninggal, maka fa'alaihi waliyuhu, maka wajib bagi walinya untuk membayar. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan masih punya hutang puasa dikarenakan ada udur tidak bisa puasa, barakafikum, seperti sakit, maka walinya tidak ada kewajiban untuk mengkodokkan. Barakafikum. Adapun puasa-puasa sunnah, barakafikum, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, barakafikum, puasa sunnah yang disebutkan oleh beliau dan juga para ulama yang lain diantaranya adalah puasa Sya'ban. Yakni barakafikum, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Namun tidak puasa satu bulan penuh, dikarenakan tidak boleh menandingi bulan Ramadan. Barakafikum. Kemudian yang kedua barakafikum dari puasa sunnah adalah al-ashrul awal min dzil hijjah, puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai berapa imam? 9 bukan 10. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Barakallahu. Kemudian yang ketiga, di antara puasa sunnah barakafikum, saumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Tanggal berapa Huda puasa hari Arafah? Malam. Berapa Abu Fadilah? Berapa Mas Ilmi? Puasa Arafah 8 89 9 Dzulhijjah. Nah, ber 9 Dzulhijjah. Kemudian barakakum puasa Asyura. Puasa Asyura barakakum tanggal berapa Hadi? Wallahualam. Pak Abdul Somad? Satu apa 10? Sepuluh Muharram. Naam barakakum. 10 Muharram. Kemudian puasa Tasu'a. Tasu'a. Tanggal berapa Tasu'a? Amin. Wallahualam. Abu Haidar ingat? Tasu'a. Yang ini menyelisihi Yahudi. Tanggar? Pak Pasha? Wallahualam. Mas Yudi? 9 Muharram. Ya, kalau tadi Asyura 10 Muharram, Tasu'a 9 Muharram. Dan diambil dari kata tis'un. Kemudian puasa sunnah diantaranya barakafikum sittatu ayyamin min Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Boleh langsung ya barakafikum dari 2 Syawal sampai 8 Syawal atau sebelum barakafikum Syawal habis. Adapun mana yang didahulukan? Kalau orang memiliki hutang puasa, barakafikum, ya, mengkodok dulu puasa Ramadannya di bulan Syawal atau puasa Syawal terlebih dahulu. Karena terkadang bagi mereka yang ada udur, ya, kalau dia mengkodok maka terluputkan, ya, barakafikum, puasa Syawalnya. Maka fihi khilaf, padanya ada perselisihan para ulama. Ada yang menyatakan Syawal terlebih dahulu dikarenakan puasa Syawal barakafikum itu hanya ada pada bulan Syawal. Sementara qada di bulan Ramadan boleh di selain bulan Syawal. Namun yang rajih barakafikum adalah dia harus mengqada terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena dia harus mendahulukan yang wajib daripada sunnah. Barakafikum, mengqada puasa Ramadan yang dia tidak puasa padanya karena ada udzur itu wajib. Barakafikum, sementara puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal barakafikum itu hukumnya sunnah. Kemudian di antara puasa sunnah barakafikum adalah saumul itsnain wal khamis. Puasa di hari Senin dan Kamis. Nabi senang untuk berpuasa di Senin dan Kamis dikarenakan pada hari Senin dan Kamis catatan barakafikum atau amalan hamba, ya, itu dilaporkan oleh para malaikat. Maka Nabi senang ketika itu beliau dalam keadaan berpuasa, beramal kebajikan. Kemudian yang berikutnya di antara puasa sunnah adalah saumu salasati ayyam min kulli syahrin atau disebut dengan ayyamul bid. Puasa 3 hari setiap bulannya. 13, 14, 15 barakafikum kalender Hijriah. Disebut dengan puasa barakafikum putih. Bukan puasa mutih yang makan dan sahur, buka dan sahur hanya nasi putih, air putih. Barakafikum, bukan. Tapi puasa di bulan saat memutih barakafikum. 13, 14, 15 Hijriah. Barakafikum. Dan yang terakhir di antara puasa sunnah adalah Saumu Dawud alaihissalam. Puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam, yakni satu hari berbuka, satu hari puasa. Satu hari berbuka, satu hari puasa. Barakafikum. Dalil-dalilnya bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barakafikum. Kemudian yang ketiga, sifat orang yang membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Berkata sahabat yang mulia Abdul bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wabibukaihi idhan nasu yathakun. Orang yang membaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, diketahui dengan tangisannya tatkala kebanyakan manusia mereka senang bercanda, senang bergurau. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, dan seorang laki-laki masuk padanya juga wanita, dia mengingat Allah khalian di tempat yang sepi. Ketika bersendirian hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainahu, lalu kedua matanya menangis. Barakafikum, meneteskan air mata. Maka barakafikum, tangisan ini adalah tangisan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan mengerti betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, adalah nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad nomor 183 atau halaman 183. Beliau menyebutkan di antara tangisan-tangisan Nabi, kana buka'uhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taratan rahmatan lil mayyit, adalah tangisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkadang merupakan rahmat sayangnya beliau terhadap mayit, orang yang meninggal. Di antaranya berkumpul putra beliau yang bernama Ibrahim, yang terlahir dari ibunya yang bernama Maryah, yang merupakan budak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Ibrahim meninggal barakakum yang masih kecil, Nabi menangis, meneteskan kedua air mata beliau barakakum sebagai rahmat beliau untuk umat. Wa khaufan ala ummatihi, dan terkadang Nabi menangis dikarenakan kekhawatiran atas umatnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Beratnya umatnya dalam menjalankan ibadah, kelalaian umatnya dari menjalankan ibadah sehingga mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi menangis. Wa tarotan min khasyatillah, dan terkadang Nabi menangis karena takut kepada Allah. Wa taratan inda sima'il Qur'an, dan terkadang Nabi menangis dikarenakan ketika mendengar Al-Qur'an. Ini barakakum adalah imam salaf, pemimpin kaum salaf, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Barakakum karena keikhlasan beliau yang tinggi, beliau menangis ya dengan tangisan yang terpuji, yang tidak dibuat-buat. Barakakum. Dan disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, agar orang yang biasa membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mereka tidak meniru sifatnya orang-orang kafir. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-29 sampai 36. 29 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang mujrim, dulunya tatkala di dunia mereka senang menertawakan kaum muslimin, senang mentertawakan kaum muslimin. Wa idza marru bihim yatawamazun, kalau mereka orang-orang kafir melewati orang-orang yang beriman, mereka saling berkedip mata, saling mengolok-olok. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin, dan mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, apabila sudah kembali ke keluarga mereka, ya, mereka melecehkan, merendahkan kaum muslimin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan ketika mereka melihat orang-orang yang beriman tatkala di dunia, mereka mengatakan mereka ini ya pengikut Muhammad adalah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin, dan padahal mereka itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang-orang beriman, untuk memata-matai orang-orang beriman. Fal yaum, maka hari ini saat kaum muslimin masuk ke dalam surga, alladzina amanu minal kufari yadhakun, keadaannya terbalik. Orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yandurun, di atas dipan-dipan mereka, ya, mereka melihat orang-orang kafir dalam neraka dan orang-orang beriman mentertawakan mereka, dibalas. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, adakah yang lebih pantas balasan untuk orang-orang kafir atas apa yang mereka lakukan dahulu. Barakallahu, maka orang yang membawa Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an, mereka barakallahu, ya, tidak senang guyon. Barakallahu, mereka banyak diam, ya. Barakallahu, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, alaika biqillatil kalam yalinu qalbuk, sepantasnya bagimu untuk mempersedikit berbicara agar hatimu menjadi lembut. Kalau orang banyak berbicara barakallahu, hatinya akan keras, apalagi banyak guyon, ya. Maka tidak terpuji orang-orang yang hobinya itu, ya, suka guyon, apalagi pelawak terkenal, ya, barakafikum, apalagi pekerjaannya adalah pelawak, barakafikum, maka tidak ada pujian, tidak terpuji, dan mereka mendapatkan dosa. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara, ya, sebab yang mengeraskan hati seorang adalah banyak berbicara, banyak memandang yang haram, ya, banyak makan, banyak tidur, barakafikum, ya, empat perkara ini. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sifat yang keempat bagi hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quran, sebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa bi wara'ihi idzan nasu yakhlitun, dan orang yang membawa Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mereka dikenal dengan sifat wara' mereka ketika manusia, ya, senang bergaul dengan pergaulan yang salah. Barakallahu, para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan definisi wara'. Beliau menyatakan, al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan kemadorotannya nanti di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan kemadorotannya di akhirat. Barakallahu. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sebuah amalan atau sebuah berhukum perbuatan, ketika dia timbang kayaknya ini ada madorot nanti di akhirat, maka dia tinggalkan barakahukum, maka berarti dia warok. Sementara zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Barakallahu'alaikum. Lalu apa saja yang bisa memunculkan sifat warok pada diri kita? Berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, alaika bitulis sumti, atau alaika bitulis somti tamlikul wara, selayaknya bagimu untuk banyak diam, maka kamu akan memiliki sifat wara. Karena banyak berbicara akan banyak madorot di situ. Kalau tidak mengandung kebaikan dalam pembicaraannya, berarti mengandung kemadorotan, keburukan, berarti madorot untuk akhiratnya nanti. Wala takunu harisan ala dunya, dan janganlah kamu tamak rakus terhadap dunia. Ini diantara barakahikum agar kita memiliki sifat wara, banyak diam. Barakahikum. Tapi diamnya itu adalah diam yang mengandung ya pahala. Dikarenakan di sana barakahikum banyak para ulama menyatakan asakitu anil haq syaitonun akhros. Orang yang diam dari kebenaran, tatkala itu dia harus menyampaikan kebenaran. Terkadang kita harus menyampaikan kebenaran tapi belum waktunya, maka ini dilarang. Namun saat itu dia harus menyampaikan kebenaran dan tidak dilarang, bahkan wajib saat itu. Tapi dia diam, syaitonun akhros, berarti dia adalah setan yang bisu, kata para ulama. Maka diamnya kita barakafikum dianggap warok. Kalau diamnya ini barakafikum ketika bicara ada madorot, maka kita diam, ya di situ ada kebaikan, maka warok. Kemudian para ulama menyatakan wan natif bil batil syaitonun natik. Sementara orang yang berbicara dengan kebatilan, dengan keburukan, dengan perkara-perkara yang dosa, berkofikum kesyirikan, mengandung kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, maka dia disebut dengan setan yang sedang berbicara. Berkofikum. Oleh karenanya agar kita warok, diamnya kita berkofikum mengandung manfaat, ya tidak ada madarat di situ. Dan warok ini berkofikum merupakan perkara yang susah, yang sulit. Kalau warok di tengah-tengah keramaian manusia, ya ini berkofikum belum dikatakan waroknya jujur. Terkadang seseorang itu ya terlihat alimnya tatkala di tengah keramaian manusia, tapi ketika bersendirian hanya antara dia dan Allah, barakafikum, terkadang tidak jujur. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan asyaddul a'mal salasa. Ada tiga amalan yang paling berat. Amalan yang paling berat ada tiga. Yang pertama al-jud min qillah, dermawan ketika mengalami kekurangan harta. Dia mengalami kekurangan harta, tapi kalau dia menginfakkan masih cukup sebenarnya. Itu barakah hukum terkadang berat. Yang kedua wal wara'u fi khulwah, dia bersikap warok tatkala bersendirian. Warok tatkala sendirian barakafikum, ya kalau dia bisa berarti dia jujur keimanannya. Barakafikum. Yang ketiga wa kalimatul haqqi man yurja wa yukhafu, kalimat yang hak menyampaikan kebenaran kepada orang yang diharapkan dan yang ditakuti. Terkadang barakah fikum atasan menegur bawahan itu biasa. Terkadang masukannya, nasihatnya benar, terkadang salah, itu berani. Giliran bawahan kepada atasan, atau bawahannya ini kepada atasan dikarenakan atasannya adalah orang yang diharapkan atau orang yang ditakuti, ketika atasannya salah, berat kebanyakan manusia untuk mengamalkan, menyampaikan ini salah bos, ya, yang benar gini bos. Bos ini belum tahu, saya lebih tahu dari bos, dan saya lebih layak jadi bos. Nah, dan ini sadar atau tidak berkafikum sering kita alami, berat, ya berat. Terlebih lagi bagi orang-orang awam, ya orang-orang awam berkafikum, ya. Ketika bosnya bilang enggak boleh sholat Jumat, ya harus jaga gudang. Barakallahu. Ya enggak sholat Jumat, takut dimarahi, takut dipecat, barakallahu. Padahal dia tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaga gudang kalau hari Jumat. Enggak ada, tapi yang ada perintahnya adalah sholat Jumat kalau Jumatan, barakallahu. Masih banyak pekerjaan yang lain. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud, irdo bima qassamallahu bika takun agnan nas. Ridolah kamu, relalah kamu dengan apa yang Allah bagi pada dirimu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Kalau ada orang yang ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan pembagian Allah, oh si fulan tetangga kita motornya 2, ya, Mio sama NMAX, sementara kamu Astrea saja, barakallahu. Maka dia ridho, ya. Maka dia menjadi orang yang qanaah, manusia yang paling kaya. Wa addi maftaradallah alaik takun a'badan nas, dan tunaikanlah apa yang Allah wajibkan kepada dirimu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya. Maka kita berlomba-lomba, ya, untuk menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi manusia yang paling baik ibadah. Wajtanib ma harramallahu alaik takun min aura'in nas, dan jauhilah apa-apa yang Allah haramkan pada dirimu, kamu akan menjadi orang yang paling warok sedunia di kalangan manusia. Warok pada matanya, pada lisannya, pada telinganya, pada tangannya, pada langkah kakinya, pada hartanya, pada hatinya. Dan di antara sifat yang menghilangkan sifat warok, perbuatan yang menghilangkan sifat warok seseorang adalah dia suka membanding-bandingkan kekayaan orang lain, ya, suka menanyakan gajimu berapa, terus barakallahu, ya. Kemudian sifat yang kelima, di antara sifat orang yang membawa Al-Quran, wabisomtihi idan nas yahudun. Orang yang membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, dia dikenal dengan sifat diamnya. Tatkala kebanyakan manusia banyak bercanda. Barakallahu. Banyak bermain-main. Orang yang suka bercanda, bermain-main, terlebih lagi disebutkan di sini yahudun, bermain-main terhadap agama Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sakor kalau dia tidak bertaubat, dan dia terjatuh dalam dosa istihza, memperolok ayat-ayat Allah, agama Allah, memperolok Allah, memperolok Rasulnya, barakallahu. Kemudian mati dalam keadaan kafir, maka dia akan masuk ke dalam neraka sakor. Sebutkan dalam surat Al-Mudathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalakakum fi saqar?" Malaikat penjaga neraka bertanya kepada penghuni neraka Saqar, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, "Karena dulunya tatkala di dunia kami bukan orang-orang yang mengerjakan salat. Walam nakun nata'imul miskin, dan kami bukan orang-orang yang memberikan makanan untuk orang-orang miskin dalam keadaan kami mampu. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin, dan dulunya kami biasa bercanda, berbicara dengan orang-orang yang tersesat." Disebutkan dalam tafsir, "Wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin," maksudnya adalah "Wa kunna natahaddatsu bil batil ma'a ahlil ghawayah wad dalalah." Dulu tatkala di dunia kami senang berteman, bergaul, berbicara dengan kebatilan, kebid'ahan, kemaksiatan, bersama orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Ya. Bercandanya, bergaulnya, akrabnya dengan orang-orang yang menyimpang dan sesat. Sehingga barakahikum dia akan tumbuh sifat membenci kaum muslimin, memperolok agama Allah, membenci ahlu sunnah. Barakahikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan disebutkan ya dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-42. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Biarkanlah mereka bermain-main, bersenda gurau, lupa dari ibadah sampai mereka bertemu dengan hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Sebutkan dalam tafsir, fatrukhum yakhudhu fi batilihim. Biarkanlah mereka, tinggalkan mereka bermain-main dengan kebatilan mereka. Setelah mereka dinasehati dengan baik, dengan banyak jalan, banyak upaya, banyak usaha, malah memperolok kamu, menghina kamu, melecehkan kamu, tinggalkan. Wayal abu fi dunyahum. Biarkan mereka bermain-main di dunia mereka. Hatta yulaku yaumal qiyamah alladhi yu'adun fihi bil adab. Sampai mereka bertemu pada hari kiamat dengan adab yang dijanjikan kepada mereka. Barakallahu. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an, mereka barakallahu ya banyak diam. Ya. Atau mereka menyibukkan diri dengan al-haq, dengan perkara-perkara yang mufid, yang bermanfaat. Barakallahu. Kemudian sifat yang keenam, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa bi khusyu'ihi idan nas yahtalun." Orang yang membaca Al-Qur'an dikenal dengan sifat khusyuk mereka tatkala manusia ya angkuh dan sombong. Angkuh, tidak mau memperkhusyuk dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai empat yang menunjukkan sifat orang-orang yang khusyuk. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ciri-ciri mereka Di antaranya adalah apabila nama Allah disebut, hati mereka bergetar. Bergetarnya itu bukan kemudian deg-deg-deg-deg-deg seperti gemetaran ya habis lari jauh, bukan. Tapi tergerak, ingat kepada Allah, ingat akan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, ingat akan hak-hak Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dalil Al-Qur'an, dalil hadis, dibacakan Al-Qur'an, zadatuhum imana, keimanannya bertambah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah la'allakum turhamun, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada kalian, istima', istima' itu memperdengarkan dengan fokus, beda dengan sami'a. Istama'a beda dengan sami'a. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang beriman adalah mereka yang bertawakal kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimunas shalah, merekalah orang-orang yang menegakkan salat. Kewajibannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya sebelum salat dan khusyuk. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqo, merekalah orang yang beriman yang sesungguhnya. Lahum darajatun inda rabbihim, untuk mereka beberapa derajat dari Rabb mereka. Wa maghfirah, dan untuk mereka ampunan Allah. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia berupa surga. Para ulama menyebutkan alladhi yu'inuka ala tahassuli khusyu'il qalbi huwa idraku dha'fika wa ajzika, perkara yang bisa membantumu untuk mencapai kekhusyuan hati ya itu ketika kamu mencapai masa lemah dan mencapai barakatikum penurunan kekuatan. Orang kalau sudah tua barakatikum biasanya sudah kebanyakannya sadar. Ya, walaupun ada yang tidak sadar. Wah, saya sudah mambu lemah. Sudah bau tanah. Barakatikum. Daging saya sudah tidak sekencang dulu. Ya, barakatikum. Tulang saya tidak sekuat dulu. Faman arafa qadra nafsik tasagharat nafsu, barang siapa yang sadar kadar dirinya, tahu kadar dirinya, dia tidak bisa apa-apa, tidak memiliki daya dan upaya illallah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah. Dia sadar, tahu tasawwarat nafsu, maka dia akan menganggap dirinya itu ya lemah, akan khusyuk. Wadallat jawarihuhu, dan akan tunduk ya dengan anggota badannya. Wa aduma iftiqaruhu ila maulahu, dan akan semakin besar kebutuhan dia kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal taja'a ilaihi, dan dia akan bersandar kepadanya. Wa tadarru' baina yadayhi, dan dia akan tunduk di hadapannya. Bagi orang yang barakakum merenungi kadar dirinya, ya, dia akan memiliki sifat yang khusyuk. Barakakum. Jadi sifat yang khusyuk ini barakafikum bisa dicapai ketika sholat, ya, dengan dia melupakan ya, keluarganya, melupakan hartanya, melupakan dunia, dan melupakan segala sesuatu ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sholat, maka itulah khusyuk. Barakafikum. Kemudian sifat yang ketujuh. Wa bihusnihi idzan nas yafrahun. Orang yang membaca Al-Qur'an diketahui dengan kesedihannya tatkala manusia berbangga-bangga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sifat yang ketujuh ini erat kaitannya dengan sifat yang sebelumnya. Wa bibuka'i idzan nas yadhakun. Orang yang membaca Al-Qur'an dikenal dengan tangisannya tatkala kebanyakan manusia tertawa. Demikian pula barakakum, kesedihan ya, itu ada kalanya kesedihan yang terpuji, ada kalanya kesedihan yang tercela. Kesedihan terbagi dua, terpuji dan tercela. Kalau tercela barakakum, jelas dia sedih. Dengan sedihnya itu barakakum mengandung kemaksiatan dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedih barakakum karena tersaingi ya penghasilannya oleh temannya dalam urusan dunia. Maka ini tercela. Sedih barakakum dikarenakan tidak bisa seperti si fulan dalam keadaan itu perkara maksiat. Barakallahu. Bersedih yang kemudian kesedihannya memunculkan amalan-amalan yang Allah haramkan. Sedih dengan kematian keluarganya. Ini wajar, boleh. Namun kesedihannya barakallahu ternyata kesedihan yang tercela. Dia meratapi mayit, ya, teriak-teriak, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, kemudian mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kesedihan ini barakakum adalah kesedihan yang tercela. Sementara kesedihan yang terpuji barakakum adalah yang biasa dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Disebutkan dalam Surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'un fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi dan para rasul serta orang-orang soleh selalu bersegera untuk berbuat kebaikan. Wa yad'unana, mereka senantiasa berdoa kepada kami, rogoban, dengan penuh harap, warahaban, cemas, sedih, wakanu lana khosyi'in, dan merekalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Disebutkan dalam tafsir, wayada'unana rogibina fima indana, mereka biasa berdoa kepada kami, kepada Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi kami. Khaifin min uqubatina, takut dan sedih dari adab kami. Wa kanu lana khadi'ina mutawadhi'in, dan merekalah orang-orang yang tunduk dan orang-orang yang tawaduk, tunduk kepada kebenaran dan tunduk kepada kebenaran dari manapun datangnya. Barakallahu. Maka hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an, hamalatul Qur'an, barakallahu, mereka bersedih ya ketika manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-76, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang yafruh, senantiasa ya berbangga diri, senang, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Qarun Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan atau membenamkan Qarun bersama harta-hartanya sehingga dikenal dengan harta Qarun. Barakallahu. Allah menyatakan innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbangga diri, tidak bersyukur kepada Allah. Dalam tafsir disebutkan innallaha la yuhibbu min khalqihi albatirin alladzina la yashkuruna lillah. Alladzina la yashkuruna lillahi ta'ala ma'atoh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai dari hambanya, dari makhluknya, orang yang sombong, yang tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang diberikan kepada mereka. Disebut farihin atau farihun, orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa fatihillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ada kalanya orang yang membaca Al-Quran, pembawa Al-Quran, mereka bersedih dikarenakan dosa-dosanya. Barangkali banyak kenikmatan yang tidak dia syukuri, banyak amalan-amalan yang dia tidak bersabar padanya, dan banyak perkara-perkara yang dia berkafikum langgar. Maka dia senantiasa bersedih berkafikum atas dosa-dosanya, sehingga dia berada dalam kesedihan yang terpuji. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, maka mereka diketahui dengan 7 sifat yang tadi disebutkan. Ya, baik. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Barakatuh.